Kembali kita akan mengkaji kitab dari Al-Qasidah Tulaniyah, sebuah tulisan dengan metode qasidah atau mandhuma atau bait-bait syair yang diakhiri dengan huruf lam milik Syekhul Islam Abu Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian kita ingatkan lagi bahwa pembahasan yang tengah kita kaji masih berkaitan dengan pembahasan asma wa sifat, yakni nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Telah terdahulu di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam penerapan nama dan sifat, pada 2 malam berturut-turut atau 3 malam berturut-turut telah kita kaji tentang kaidah dalam penetapan nama atau penetapan sifat serta penafian nama dan juga penafian sifat. Barakallahu fikum jami'an, kita akan lanjutkan, kita akan baca bait syair terakhir berkaitan dengan nama dan sifat Allah sebelum nanti pada pembahasan berikutnya akan masuk tentang pembahasan berkaitan dengan hari-hari kiamat atau kejadian peristiwa tragedi yang terjadi pada hari kiamat. Kita ke bait syair yang ke-9. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kubuhan liman nabadal Qur'an wa ra'ahu wa idha istadalla yaqul qala al-aftalu. Kubuhan, doa kecelakaan, artinya sungguh celaka bagi siapa, liman nabadal Qur'ana, bagi orang yang membuang Al-Qur'an, wa ra'ahu, di belakang pundaknya. Jadi ketika ada pihak, individu ataupun golongan membuang Al-Qur'an di belakang pundaknya, ini ungkapan tentang bahwa dia meninggalkan untuk beristidlal dengan Al-Qur'an, tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber rujukan dalam beragama, tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam mengambil landasan hukum, celaka bagi dia. Setelah Al-Quran dia buang, justru wa idza stadalla, apabila dia mengambil satu landasan hukum, yaqulu qala al-akhtal, dia malah justru mengatakan berkata al-akhtal, berkata al-akhtal. Dan maksud secara global dari ucapan Syekhul Islam dalam bait ini, terkhususnya dalam pembahasan asma wa sifat, karena 3 baris berturut-turut dalam lamiyah beliau, yang ke-7, yang ke-8, dan yang sekarang ke-9, yang terakhir, beliau menyinggung tentang asma wa sifat. Ada sebagian kelompok, terkhususnya Mu'tazilah, masuk di dalam juga adalah Asy'ariyah dalam asma wa sifat, dalam penetapan sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat fi'liyah, mereka tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan hukum, bahkan mereka membuang di dalam pundak mereka. Maka mereka mengambil dari seorang penyair yang dinamai dengan Al-Akhtal. Nah, kita akan kupas dulu berkaitan dengan apa yang dimaksud oleh sang penulis di sini. Yang diinginkan adalah bahwasanya dalam materi asma wa sifat, terkhususnya sifat fi'liyah, istiwa Allah, Allah Subhanahu wa taala beristiwa, mereka tidak mengambil pendalilan dari Al-Qur'an yang datang dari beberapa ayat. Istiwa 'alal 'arsy, ada 7 ayat di dalam Al-Qur'an dalam 7 surat yang berbeda. Istawa 'alal 'arsy ada 7 ayat, istawa ila sama ada 2 ayat, total 9 ayat menerangkan tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka tidak mengambilnya sebagai landasan hukum, justru mereka mengambil dari ucapan seorang penyair Al-Akhtal yang mengartikan istiwa lain daripada apa yang diinginkan oleh Al-Qur'an dan hadis. Jadi ini poin atau bait syair yang ke-9 ini menyinggung tentang sifat Allah Subhanahu wa taala al-istiwa. Al-istiwa, pertama-tama kita akan kupas dulu bahwasanya apa makna istiwa. yang datang dari para salaf ridwanullahi alaihim ajma'in. Pertama-tama tentang istiwa, ada pula dasar hukumnya adalah, kita akan sebutkan secara terperinci. Datang dari dalam Al-Quranul Karim, istiwa Allah alal arsh, ada 7 ayat dari 7 surat yang berbeda. Datang dari surat Al-A'raf, datang juga dalam surat Yunus, datang juga dari surat Ar-Ra'd, datang juga dari surat Toha, Furqan, As-Sajadah, dan yang terakhir pada urutan yang ketujuh adalah Al-Hadid, tentang istiwa Allah alal arsh. Allah beristiwa di atas arsh. Kemudian datang dengan lafaz istiwa alas sama, ada 2 ayat pula datang dari surat Al-Baqarah dan surat Fussilat. Nah, tsummastawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Total ada 9 ayat menerangkan tentang sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala, yakni al-istiwa 'alal arsy. Kemudian apa makna istiwa? Data dari beberapa salaf, Imam Bukhari membawakan dari beberapa salaf seperti Abu Aliyah dan juga dari Hasan Al-Basri. Tapi juga datang dari tafsir-tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir, datang dari Imam Malik rahimahullah taala, dan juga Imam Ahmad, tentang istiwa secara bahasa artinya adalah al-ulu wal-irtifa was-su'ud. Tentang makna istiwa, al-ulu meninggi, al-irtifa was-su'ud semakna naik atau di atas. Ini makna istiwa yang tepat. Yang menyelisihi makna tafsir istiwa yang barusan kita sebutkan adalah 6 makna yang salah, keliru. Dan ini yang data kita sebutkan dari penterjemah Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia, ketika mereka mengartikan istiwa lain daripada apa ditafsirkan oleh salaf as-salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka artikan dengan bersemayam, ibaratnya seperti seorang raja yang duduk di atas singgasananya. Nah, seperti bersemayamnya raja di atas tahtanya. Dan mentafsirkan istiwa dengan makna bersemayam, itulah yang diinginkan oleh bait syair yang dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini. Adapun yang dimaksud oleh Syekhul Islam bahwa Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah, ketika mereka meninggalkan Al-Quran dan mereka beristidlal dengan seorang penyair namanya Akhtal, yang mereka isyaratkan adalah bahwasanya bait syair tersebut berbunyi di antara bait syair yang panjang, kemudian ini potongan ketika menerangkan tentang lafaz istiwa. Di dalam bait syair tersebut berbunyi, hatta stawa bishrun alal iraki min ghairi saifin wa damil mihraki, hatta stawa bishrun alal iraki min ghairi saifin wa damil mihraki, sampai ketika Bishr istawa di negeri Irak tanpa pedang dan tanpa mengucurkan darah. Makna istiwa di sini mereka istilahkan dengan istaula dari kata waliya, menguasai, menduduki. Ketika Bishr berhasil menduduki atau menguasai atau merebut Irak, yang mana perebutan tersebut menduduki wilayah tersebut tanpa dengan kekuatan, tanpa ada angkat senjata, tanpa juga mengucurkan darah. Dari bait syair ini mereka mengatakan bahwasanya makna istawa adalah istaula, yang artinya menduduki. Dan itu mereka juga itlakan kepada ayat-ayat yang datang dari Al-Qur'anul Karim tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini makna yang batil. Pertama-tama tidak didukung oleh Al-Qur'anul Karim. Tidak juga datang dengan makna yang sama dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak juga datang keterangan dari para salaf ridwanullahi alaihim ajma'in yang mengartikan makna istawa dengan istaula, menduduki, menguasai, merebut. Tambahkan lagi bahwasanya siapa ini Akhtal? Nah, Akhtal adalah seorang Nasrani. Nanti betul-betul ahlul bid'ah mengambil landasan hukum dari pihak yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai landasan hukum. Al-Akhtal adalah nisbah, ataupun namanya adalah Ghiyas bin Gaus dari Bani Taglib. Bani Taglib adalah salah satu kabilah Badui Arab yang tinggal di sekitaran pegunungan Toib, berbatasan langsung dengan Palestina. Sebelum masuknya Islam, mereka terpengaruh dari sisi agama dengan agama yang dianut oleh negeri Palestina yang waktu itu adalah notabene-nya dikuasai oleh Romawi, Bizantinium, Romawi Timur. Agama mereka Nasoro. Dan kaum Arab yang tinggal di pesisir tempat tersebut, Rasul Bani Taglib adalah ikut terpengaruh dengan agamanya kaum Nasoro, dan dia bagian daripada agama tersebut. Dan Akhtal adalah agama Nasoro, dari kaum Badui Arab Bani Taglib. Artinya di sini beliau mencela dan menghina kaum Ahlul Bid'ah, terkhususnya Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah, yang mana mereka memaknai tentang makna istiwa dan sifat Allah Subhanahu wa taala fi'liyah tidak mengambil dari Al-Qur'an, tidak mengambil dari hadis, tidak juga dari pemahaman salaf, malah justru mereka pergi mengambil dari seorang Nasoro dari ucapannya, dari bait syair milik seorang yang berpenganut agama Nasoro, waliyadillah. Dan inilah Ahlul Bid'ah, barakallahu fikum jami'an. Nah, mereka meninggalkan sisi pendalilan dari Al-Qur'an, meninggalkan, kata beliau di sini ungkapan maksudnya mereka membuang Al-Qur'an dan hadis di belakang pundak-pundak mereka, yang mereka jadikan sebagai tolok ukul mara seseorang yang bukan dijadikan sebagai landasan hukum. Kita lagi sekali lagi tentang makna istiwa. Yang datang dari salaf ridwanullahi alaihim ajma'in adalah al-ulu wal irtifa wa su'ud, meninggi atau naik. Dan ini makna yang tepat. Di ketika lewat lafaz istiwa dalam Al-Qur'an dan juga hadis, artikan dengan lafaz ini. Summa istawa ila samaa ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa, datang dalam 7 ayat dalam 7 surat yang berbeda dalam Al-Qur'anul Karim. Allah meninggi di atas 'ars. Allah naik meninggi di atas 'ars, bukan dengan lafaz bersamayam atau duduk di atas singgasana atau duduknya seorang raja di atas kursi kehormatannya. Ini adalah tafsiran dari Ahlul Batin, barakallahu fikum jami'an. Nah, kemudian apa maksud dan tujuan mereka? Kenapa mereka tidak menerima tentang lafaz istiwa yang artinya adalah meninggi? Malah mereka justru mengartikan dengan lafaz semacam ini, istaula, merebut kekuasaan, duduk di atas singgasana, sebagaimana duduknya seorang raja di atas tahta kehormatannya. Yang mereka inginkan adalah menafikan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menetapkan sifat istiwa alal arsy, kemudian datang juga dari lafaz istawa ila sama, langit berada di atas kita. Yang diinginkan oleh Mu'tazilah, yang diinginkan oleh Asy'ari, karena ketika menafikan tentang makna istiwa, yang mereka inginkan adalah Allah tidak disifati di suatu tempat pun. Allah tidak disifati berada pada satu tempat, dengan alasan bahwasanya ketika kita menempatkan Allah di satu tempat, berarti menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Jadi ketika ditanya di mana Allah, terkadang mereka istighfar, astagfirullah, jangan tanya tentang keberadaan Allah. Atau terkadang mereka menjawab bahwasanya Allah berada di mana-mana. Nah, dengan berdalih secara global dari ayat ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadi kita ingin luruskan pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berada di mana? Dalil yang muhkam tanpa menerima ta'wil, Allah berada di atas arsy. Terdapat 7 tempat di dalam Al-Qur'anul Karim, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, 2 tempat menerangkan tentang di langit, dan masih banyak dalil yang lainnya menerangkan bahwasanya Allah berada di atas langit, di atas arsy, meninggi jauh dari hamba-hambanya. Nah, kita katakan tadi bahwasanya Mu'tazilah dan juga Asy'ari kenapa menafikan atau mentahrif, mentakwil makna tentang istawa dengan istaula atau yang semacamnya, karena tujuan mereka adalah untuk menafikan sifat istiwa dengan penetapan yang batil mereka Allah berada di mana-mana. Nah, kalau hal ini kita ikuti, barakallahu fikum jami'an, dengan ucapan mereka bahwasanya Allah berada di mana-mana, termasuk di permukaan bumi ini, tidak semua tempat yang ada di permukaan bumi ini bersih, suci, patut untuk Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di tempat tersebut. Di permukaan bumi ada tempat yang kotor, ada tempat yang najis, ada comberan, ada WC, ada tempat sampah. Kalau kita mengatakan bahwa Allah berada di mana-mana, seluruh permukaan bumi belum tentu bersih. Makanya pendalilan. Nah, sisi pendalilan ini adalah pendalilan yang batil. Adapun dalil yang datang tentang yang tadi mereka istilahkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana pun. Nah, Allah bersama kalian di mana pun kalian berada, yang datang dari tafsir Imam Ibnu Katsir, dan ini pendapatnya salaf ridwanullahi alaihim ajmain, adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Zat dan wujud Allah berada di atas arsy dengan dalil yang begitu banyak dari Al-Qur'an dan hadis, sedangkan makna ucapan Allah Subhanahu wa taala wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Dia berada bersama kalian dimanapun kalian berada, ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tak terhalangi ruang dan waktu. Dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun Allah mengetahui. Jadi yang bersama hamba-hambanya di permukaan bumi adalah ilmu pengetahuan Allah, sedangkan wujud dan zat Allah berada di atas langit, di atas arsy, meninggi jauh dari hamba-hambanya. Dan ini adalah akidah yang tepat. Nah, dengan kumpulan dalil yang datang, ini adalah dalil yang begitu banyak dari Al-Quran dan hadis. Bahkan datang satu kisah dari seorang sahabat ketika dia memiliki seorang budak wanita yang ditugaskan untuk menggembalakan kambingnya. Nah, seperti biasa dia pergi menggembalakan kambing, kemudian dia pulang dari menggembalakan kambing tersebut, ada beberapa ekor yang sempat hilang atau sempat dimakan serigala atau pulang dalam keadaan sudah mati. Dan dia marah, majikan tersebut marah karena beberapa ekor dari gembalaan kambingnya yang dibawa oleh si penggembala budak perempuannya tersebut hilang. Akhirnya dengan murka dan marah dia menampar budak tersebut, dia menampar dengan sangat. Akhirnya kejadian tersebut dia menyesal dan dia datang melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin meminta pertobatan bagaimana caranya. Nabi SAW menganjurkan untuk budak wanita tersebut dimerdekakan, dibebaskan. Namun yang disyaratkan oleh Nabi SAW adalah bahwasanya ketika budak ingin dimerdekakan harus budak yang mukminah atau budak yang mukmin. Nah, karena kalau budak kafir jangan dimerdekakan, akan semakin tambah bertambah banyak orang yang kafir. Akhirnya Nabi SAW mencari tahu bahwasanya budak tersebut mukminah dengan memberikan beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan yang dilontarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada budak wanita tersebut, Aina Allah, di mana Allah? Nah, wanita, budak wanita kecil tersebut mengatakan, Allah fis sama, Allah berada di atas langit. Kemudian pertanyaan kedua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau lontarkan, Man ana, siapa aku? Yang kau kenal tidak? Kata budak wanita tersebut, Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dua 6. Akidah dari budak wanita kecil tersebut, Nabi SAW memberikan status kepada budak tersebut dan dia adalah mukminah yang patut untuk dimerdekakan. Dengan dua hal, pertama adalah meyakini tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas langit, kemudian mengakui tentang kerisalahan Nabi SAW. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya seseorang dikatakan mukmin berdasarkan hadis adalah orang yang mengakui tentang keberadaan Allah berada di atas langit. Yang menyelisih ini berarti bukan akidah orang mukmin. Nah, menunjukkan bahwasanya beliau merdekakan budak tersebut dikarenakan wanita tersebut, budak wanita tersebut adalah mukmin dengan dua alasan ini. Dia meyakini tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit dan meyakini tentang kerisalahan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau mengingkari ini, mengatakan bahwasanya Allah berada di mana-mana, ini bukanlah akidah kaum mukminin. Dengan alasan tadi bahwasanya ketika seseorang mengatakan Allah berada di mana-mana, berarti mengharuskan Allah berada di setiap tempat, baik itu bersih ataupun kotor di permukaan bumi. Sedangkan permukaan bumi tidak semua tempat bersih, tidak semuanya patut untuk Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di tempat tersebut. Ada yang kotor, ada yang najis dan semisalnya. Nah, ini yang kita inginkan, barakallahu fikum jami'an, dari kajian kita di sini. Syekhul Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah meyakini dengan dalil yang begitu banyak Al-Quran dan Hadis, Allah meninggi, tinggi, jauh di atas arsy, di atas langit, jauh dari hamba-hambanya. Dan yang menyelisihi akidah ini adalah akidah yang kafir atau yang mengikuti mazhabnya orang kafir dari kelompok Mu'tazilah dan juga Taib Asy'ariyah. Yang landasan hukum ternyata mereka adalah bukan Al-Quran, bukan hadis, tapi dari bait syair yang diambil dari seorang yang berpenganut agama Nasoro, wal iyad billah. Nah, dengan demikian telah berakhir kajian tentang tiga bait syair pada materi asma wa sifat, dan pada pertemuan berikutnya ada beberapa bait syair lagi masih berkaitan dengan akidah, yakni pada pembahasan seputar kejadian dan tragedi hari-hari kiamat. Insyaallah kita akan ambil pada lain kesempatan. Wallahu taala alam bissawab. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.